Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, rezeki berupa makanan, minuman, harta benda, kendaraan, dan lain sebagainya. Juga nikmat yang lebih besar lagi, nikmat iman Islam yang sungguh. Nikmat-nikmat yang banyak ini hendaknya kita syukuri supaya Allah Ta'ala senantiasa memberikan nikmat ini kepada kita, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menjauhkan nikmat ini dari kita. Kemudian salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meneladani beliau dengan baik hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, yang pertama, malam ini yang seyogjanya taklim diisi oleh Al-Ustaz Abu Fatimah, tapi karena beliau itu sedang ada kepentingan pertemuan di Ma'had Darussalam, maka di malam hari ini kita menggantikan beliau, hafizahullah. Kemudian berikutnya, di malam hari ini kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran, menjelaskan berapa kandungannya. Karena kita mempelajari Al-Quran tidak sekedar membacanya, tidak sekedar menghafalnya, tetapi yang lebih penting pula adalah kita berusaha memahami isinya dan melaksanakan kandungannya. Banyak orang yang hafal Al-Quran, tetapi sedikit dari mereka yang paham isinya. Sedikit, lebih sedikit lagi dari mereka orang yang mengamalkan isinya. Hadirin rahimakumullah, seorang yang suci hatinya, yang baik hatinya, bersih hatinya, itu dia tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas mempelajari Al-Quran, baik dalam bacanya, baik dalam menghafal maupun memahami isinya. Berkata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau tahurat qulubukum masabat min kalami rabbikum." Andaikan hati-hati kalian itu suci, bersih, tentu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang dari firman Rabb kalian, dari firman Allah. Apabila hati itu bersih, baik, maka dia akan terus mempelajari Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Tidak seperti kondisi kebanyakan kaum muslimin, mereka bersemangat membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Itu pun hanya sekedar membaca, tidak dipahami isinya. Mereka di bulan Ramadan berusaha keras untuk menghatamkan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Siang malam mereka baca Al-Quran, tapi hanya di bulan Ramadan saja. Di hari-hari yang lain setelah Ramadan mereka jarang membacanya. Ini menunjukkan apa? Hati mereka itu belum bersih. Hati mereka itu belum cinta terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang hatinya bersih, cinta kepada firman Allah, setiap hari dia baca, membaca Al-Quran, berusaha memahami isinya, berusaha memahami isinya. Dan orang-orang dahulu yang terbaik dari salafus soleh, kenapa mereka menjadi orang-orang yang terbaik? Karena mereka mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya. Mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ayat demi ayat, kemudian mereka amalkan. Pantas saja mereka menjadi orang-orang yang terbaik. Dan sebenarnya ini yang dituntut. Ini yang dituntut dari kita mempelajari Al-Quran. Setelah kita memahami dan mengamalkan kandungannya. Kalau kita di sini mungkin baru sekedar membaca dan menghafal, itu belum ada seberapanya. Karena masih ada tingkat berikutnya, yaitu apa? Perlu untuk memahami isinya. Ini yang penting, memahami isi Al-Quran, ayat Al-Quran. Belum lagi mengamalkan isinya. Jadi kita itu baru di awal. Kalau kita baru membaca atau menghafal, kita belum sampai kepada tingkat berikutnya, yaitu apa? Memahami isinya secara keseluruhan. Mungkin kita baru paham sebagiannya saja, belum keseluruhan dari isi Al-Quran atau yang kita hafal. Mungkin kita hafal juz amma, juz 30, tapi belum seluruhnya kita paham isinya, kandungannya. Padahal Al-Quran itu ada berapa? 30 juz. Dan satu juz itu ada sebagian mushaf ada 10 lembar satu juz. Baru seberapanya kita mempelajari isinya? Belum banyak. Nah, itu ya pantas saja kita masih banyak kekurangan. Banyak hal yang kita itu salah. Karena baru sedikit yang kita pahami dari Al-Quran itu. Baru sedikit yang kita amalkan. Hadirin rahimakumullah, kenapa kerusakan di sana sini di muka bumi? Ini juga karena mereka kurang dalam mengamalkan isi Al-Quran. Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin dari kalian. Siapa? Berapa orang yang mengamalkan ayat ini? Tidak banyak. Buktinya apa? Banyak dari kaum muslimin yang masih mencela, menjelek-jelekkan pemimpinnya, pemerintah. Mereka melakukan demonstrasi. Padahal Islam ini tidak mengajarkan demonstrasi. Rasulullah tidak membimbing umatnya untuk melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Kita dibimbing kalau menasihati seorang itu dinasihati dengan baik. Apalagi penguasa. Penguasa itu kalau dijelek-jelekan di depan umum tentu tidak akan terima. Kebanyakannya seperti itu. Pasti mereka akan membalas dengan yang lebih besar. Bahkan mungkin siapa yang mengkritik pemerintah bisa jadi dia dibunuh. Ya karena mereka punya kekuasaan, punya kekuatan. Itu dalam menasihati pemerintah adalah dengan empat mata, dengan berdua. Satu orang menasihati, satu orang, yang satu adalah penguasa yang dinasihati. Tidak di depan umum pemerintah itu dinasihati, tapi secara pribadi dinasihati. Kalau diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk menasihati pemerintah apabila mereka ada kekurangan atau kesalahan. Tidak kemudian apa? Diadakan demonstrasi, unjuk rasa, menentang apa yang menjadi keputusan pemerintah. Hadirin rahimakumullah, jadi diawali kerusakan itu, segala fitnah itu karena tidaknya adanya kesabaran, kurangnya kesabaran dari kita, dari manusia, menimbulkan banyak masalah karena kurangnya kesabaran dari kita. Dalam ibadah, ketika kita tidak sabar, apa yang terjadi? Sholat kita tidak tumakninah, tidak benar, karena kita tidak sabar dalam sholat. Ketika kita ditimpa satu musibah, mungkin penyakit, kalau kita tidak sabar, sebagian orang ada yang apa? Karena ditimpa satu penyakit, kemudian dia pun bunuh diri. Ini karena tidak punya sifat sabar. Ada yang terlilit hutang, akhirnya dia bunuh diri, gantung diri. Ini banyak. Jadi ini kembali, kerusakan itu timbul dikarenakan apa? Tidak adanya kesabaran, kurangnya kesabaran dari manusia. Orang melakukan demonstrasi kenapa? Karena kurang kesabaran mereka. Mereka tidak punya sifat sabar. Ini kan punya sifat sabar. Dan sifat sabar itu adalah apa? Adalah sifat bisa menahan diri dari berkeluh kesah atau murka. Itu sifat sabar. Kalau sekarang apa? Lakukan demonstrasi. Kemudian ketika apa menjadi pendapat mereka atau usulan mereka itu dia diterima, kemudian mengamuk, lakukan pengrusakan. Ini apa ini? Ini dia ingin memperbaiki atau justru merusak? Kalau justru terjadi kekacauan seperti ini, jadi itulah akibat kalau orang tidak punya sifat sabar. Kita dianjurkan untuk bersabar atas kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah, atas kekurangan pemerintah. Jadi jujur sabar. Isma, betul tak? Dengar dan taatlah terhadap apa yang jadi peraturan pemerintah. Walaupun kamu dipukul punggungmu, diambil hartamu, tetap taatlah kepada pemerintah, pada penguasamu. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kembali terjadinya kerusakan itu karena tidak adanya kesabaran. Dan tidak adanya kesabaran karena mereka tidak mempelajari Al-Qur'an dan tidak mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah. Nampak kerusakan di sana sini, dan mungkin musibah di sana sini. Mungkin paceklik, tidak turun hujan, kekurangan air, atau mungkin terjadi bencana banjir, rusaknya hasil panen dan lain sebagainya. Allah menimpakan musibah-musibah itu supaya orang itu kembali kepada Allah, supaya mereka introspeksi melihat diri pada diri sendiri, bukan melihat orang lain. Biasanya melihat orang lain, oh sian itu salah begini gitu. Allah tidak demikian mengingatkan manusia. Allah mengingatkan manusia supaya melihat kepada dirinya masing-masing, melihat kepada kekurangan dirinya masing-masing, supaya dia bisa memperbaiki diri, supaya dia bertobat dan memperbaiki diri. Waral fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydina sliyudhiqahum ba'dallazi aminu la'allahum yarji'un. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia. Bima kasabat aydina, kerusakan ini terjadi karena kemaksiatan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Baik kesalahan mereka, perbuatan dosa itu berkaitan dengan Allah, karena mereka durhaka kepada Allah, maupun karena mereka berbuat zalim kepada sesama manusia. Allah timpakan berbagai musibah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Ini tadi seperti apa? Mungkin harga barang melonjak naik, itu adalah musibah yang Allah timpakan. mungkin adanya banjir, tanah longsor dan semisal. Tujuan Allah apa? Menimpakan musibah-musibah itu, hukuman-hukuman seperti itu. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Agar supaya Allah merasakan, menimpakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, perbuatan manusia. Ini loh, rasakan ini akibat perbuatanmu ini. Akibat kamu berbuat maksiat, kamu tidak sholat, kamu tidak puasa, kamu tidak mau belajar, kalian justru berbuat kesyirikan, mendzalimi orang dan lain sebagainya. Ini rasakan ini akibat dari perbuatan kalian. Kemudian apa atau kenapa Allah menimpakan musibah itu, tujuannya apa yang terakhir? La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka itu kembali, kembali kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, supaya mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bodoh, walaupun mungkin dikatakan sebagai orang yang pintar, dia ketika terjadi musibah, oh ini hanya peristiwa alam saja, fenomena alam saja, mereka hanya melihat dari sisi dunia, tidak melihat kepada perbuatan manusia yang telah berbuat maksiat dosa. Mereka tidak mengetahui, tidak paham bahwa berbagai musibah itu diturunkan Allah karena tingkah laku manusia, tindakan yang tidak baik dari manusia, ucapan manusia yang tidak baik. Dan dengan adanya musibah diharapkan, Allah mengharapkan manusia itu pada kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, melakukan perbaikan. Ini bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang mempelajari Al-Quran dengan benar. Iya. Berkata seorang salaf, la yang zilul bala illa bidanbin, wa la yarfa'ul bala illa bitaubah. Bala bencana, musibah itu tidak turun kecuali karena dosa manusia. Yang akibat dosa manusia itu apa? Binatang pun terkena imbasnya, akibatnya. Wala yarfa'ul bala illa bitaubah. Dan musibah, bencana itu tidak akan Allah angkat, wabah, penyakit misalnya, itu tidak Allah angkat kecuali dengan tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya tidak sholat, kemudian sholat, yang dulunya tidak mengaji, kemudian mengaji, ini namanya dia bertobat. Namanya dia bertobat dengan sebenar-benarnya. Ini, hadirin rahimakumullah, sungguh Allah Ta'ala itu telah memaafkan dari kita dalam perkara-perkara yang banyak. Kesalahan kita itu banyak, baik karena apa yang kita ucapkan maupun yang kita perbuat. Tetapi karena rahmatnya Allah, maha pengampunnya Allah, banyak hal yang Allah maafkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." "Ma asabakum min musibah," tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian, "fa bima kasabat aydikum," itu dikarenakan ulah tangan kalian, perbuatan kalian, kemaksiatan yang kalian kerjakan, perbuatan dosa yang telah kalian perbuat. Tetapi apa? Wa ya'fu an katsir. Tetapi Allah memaafkan kesalahan kalian dari kesalahan kalian yang banyak. Banyak hal dari kesalahan kalian yang Allah maafkan. Dari bersamaan dengan rahmatnya Allah, maha pemaafnya Allah, Maha pengampun Allah, dari Allah SWT, ampunan dari Allah. Kenapa banyak dari kita, dari manusia, yang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada Allah, masih saja berbuat maksiat, masih banyak saja berbuat maksiat. Mana rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memaafkan banyak kesalahan kita. Hadirin rahimakumullah, hendaknya kita ingat kepada kebaikan Allah. Sebagaimanapun kita diperintahkan untuk ingat, mengingat kebaikan orang lain, mengingat kebaikan guru, mengingat kebaikan tetangga, mengingat kebaikan istri atau suami, mengingat kebaikan teman-teman. Walatan sawal fadla bainakum. Kalian jangan melupakan keutamaan di antara kalian. Jangan melupakan kebaikan istri yang telah membantu kita, telah biasa menghibur kita, membantu kita dalam mungkin pekerjaan-pekerjaan kita, membantu kita dalam mengurus anak-anak, memasak dan lain sebagainya. Jangan lupakan kebaikan istri. Diingat supaya kita senantiasa berbuat baik kepadanya, kepada mereka. Kemudian jangan lupakan kebaikan guru, bagaimana guru mengajari kita, mungkin setiap waktu, setiap saat senantiasa mengingatkan kita, tatkala kita salah diingatkan. Guru mengajari kita tentang adab-adab, tentang akidah yang benar. Jangan lupakan kebaikan tetangga yang kadang ketika kita repot dibantu. Ketika kita susah, mereka menghibur kita. Ingat kebaikan mereka. Ingat kebaikan teman juga ketika kita sendirian ditemani oleh, akhirnya ada teman yang menemani kita. Entah pergi kemana atau ketika kita berada di mana, ada yang menemani, menasihati, membantu dengan harta maupun dengan pikiran dan lain sebagainya. Ingat kebaikan mereka. Kenapa kemudian kalau kita diperintahkan untuk mengingat kebaikan manusia, kita tidak ingat akan kebaikan Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita yang tidak ada hentinya. Coba dari semenjak kita bangun hingga kita tidur kembali, apakah kita lepas dari nikmat Allah? Andaikan kita luput dari nikmat Allah, tentunya kita akan binasa. Kita tidak diberi nafas, tidak bisa bernafas satu jam atau mungkin sebentar saja, ya mati kita dengan izin Allah. Kita mungkin apa, ditakdirkan terus sementara itu tidak bisa berjalan, ya kita tidak bisa hadir di tempat ini. Ani tidak bisa berjalan. Atau mungkin penghilangan apa, pendengaran kita dihilangkan sejenak oleh Allah, ya kita tidak bisa mendengarkan taklim. Atau mungkin dihilangkan pandangan kita sehingga kita tidak bisa melihat. Tapi alhamdulillah Allah senantiasa apa, memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, juga hati. Kita pun diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul berjumpa di sini. Semua itu adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Termasuk Allah memaafkan banyak dari kekurangan dan kesalahan kita. Ini yang kita syukuri. Ini yang kita syukuri dan semestinya kita semakin mendekatkan diri dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi di malam hari ini kita akan baca beberapa ayat dari surat Asy-Syura, dari ayat 36 sampai dengan 43 jika waktu mencukupi. Allah Ta'ala berfirman, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فما أوتيت من شيء sesuatu apapun, tidak sesuatu apapun, فما أوتيت من شيء tidak sesuai apapun yang diberikan kepada kalian, yang dianugerahkan kepada kalian, maka famata'ul hayatid dunia, itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Itu adalah kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Apakah itu berupa jabatan atau kekuasaan, apakah itu harta benda, anak istri, itu semua adalah kesenangan dunia. Apapun yang diberikan kepada kalian di dunia ini adalah kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Iya. Wa ma 'indallahi khair wa abqa lil ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apa-apa yang di sisi Allah berupa surga dan kenikmatannya, itu khair wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal, lebih baik dari dunia dan isinya, lebih kekal, bahkan kekal untuk selama-lamanya. Siapa yang masuk surga itu akan kekal di dalam surga, kenikmatan surga akan terus ada, tidak akan pernah terputus. Tidak ada orang yang sudah masuk surga itu kemudian dia kondisinya susah, miskin, tidak ada. Mau makan apa saja dimudahkan untuk mendapatkannya, mau minta apa saja diberikan, tinggal ngambil. Itu surga. Dan itu berlangsung terus-menerus, tidak ada hentinya. Akan kekal selama-lamanya dalam surga. Kenikmatan itu akan terus ada. Tidak akan hilang. Itulah apa-apa yang di sisi Allah. Lebih baik dan kekal. Dan itu semua diberikan untuk siapa? Buat siapa? Lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu untuk orang-orang yang beriman dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Orang yang beriman terhadap rukun iman yang 6 mereka mengimani. Terhadap cabang-cabang keimanan yang ada berapa? 73 sampai 79 cabang, mereka pun melaksanakannya. Dari yang tertinggi, yang paling utama dari cabang-cabang keimanan yaitu apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai yang paling rendah, yang paling kecil dari cabang keimanan apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Mereka mengimani itu semua, melaksanakan konsekuensi dari keimanan mereka. Ini orang-orang yang akan masuk surga. Tidak hanya itu apa? Wa 'ala rabbihim tawakkalun. Mereka juga apa? Senantiasa bertawakal kepada Allah. Setiap waktu, setiap saat, dalam amalan apapun, kita membutuhkan tawakal kepada Allah. Kita butuh untuk tawakal kepada Allah. Dan orang-orang yang akan masuk surga, mendapatkan kenikmatan di surga, itu orang yang demikian. Mereka beriman dan juga mereka tawakal kepada Allah. Coba kita bekerja. Karena kita bekerja, mungkin bercocok tanam. Bukankah bercocok tanam itu butuh tawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah tentang hasilnya? Ya butuh tawakal. Setelah kita bercocok tanam, ketika kita bekerja yang lain, berdagang, kita butuh untuk tawakal kepada Allah. Setelah kita pergi safar, kita butuh untuk tawakal kepada Allah. Itu kalau kita keluar rumah apa? Kita berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal kepada Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kondisi apapun kita hendaknya bertawakal kepada Allah. Ketika kita pergi kemana, kita tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Mohon perlindungan, pertolongan kepada Allah. Tatkala kita ibadah, sholat dan lain sebagainya, kita butuh tawakal kepada Allah. Ini tidak bisa lepas tawakal itu dari, tidak akan lepas tawakal kepada Allah itu dari seorang yang beriman. Tatkala kita sholat, kita harus pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ketika kita puasa pun demikian, tatkala kita berhaji, sedekah dan lain sebagainya, lakukan kebaikan, kita harus tawakal kepada Allah. Ini. Kalau kita tawakal kepada selain Allah, akhirnya kita apa? Terjatuh kepada kesyirikan. Cari rezeki, tawakal kepada selain Allah. Kita ingin selamat, tawakal kepada siapa? Kepada jimat. Saya tak bersandar pada jimat ini untuk keselamatan saya. Ya, terjatuh kepada kesyirikan jika seorang apa? Bersandar, tawakal kepada selain Allah. Yang jelas dalam masalah, dalam urusan dunia maupun akhirat, dalam masalah ibadah, kita butuh untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, berikutnya Allah Ta'ala berfirman, waladina yajtanibuna kabairal ismi wal fawaisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan juga untuk orang-orang, jadi kenikmatan insya Allah, kenikmatan surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang yajtanibuna kabairal ismi, yang menjauhi dosa-dosa besar. Zina dosa besar, minum khamr dosa besar, riba dosa besar, membunuh orang tanpa hak dosa besar, makan harta orang lain dengan zalim dosa besar. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perbuatan keji, jadi dosa besar itu ada dua. Dosa besar yang berkaitan dengan jiwa, dan ada dosa besar yang tidak berkaitan dengan jiwa. Yang berkaitan dengan jiwa diantaranya apa? Perbuatan zina. Dosa besar yang berkaitan dengan jiwa diantaranya adalah berbuat zina. Itu yang digolongkan kepada perbuatan kecil. Dosa besar tapi yang berupa perbuatan kecil. Jadi siapa yang menjauhi dosa besar, termasuk pula apa? Dosa besar yang berupa perbuatan keji seperti perbuatan zina, mereka akan mendapatkan nikmat di sisi Allah SWT di surga. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka itu marah, dibikin marah, mungkin diajak orang, dicela orang, dihina orang, mereka apa? Yaghfirun. Mereka memaafkan. Disakiti orang, justru dia memaafkan. Dicela orang, dia memaafkan. Dia diam, tidak membalas. Inilah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amrum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga orang-orang yang mereka itu mematuhi seruan-seruan Rabb-nya, mematuhi seruan-seruan Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Mereka aqamus salah, menegakkan salat. Namanya menegakkan sholat, ya apa? Sholat itu ditunaikan syarat-syaratnya, dikerjakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan sunah-sunahnya. syarat dipenuhi, rukun sholat dikerjakan, termasuk tuma'ninah, tenang dalam sholat, dalam rukuk, dalam sujud, semua dilaksanakan. Wajib-wajib sholat, seperti apa wajib sholat? Takbir, intiqal, bacaan-bacaan rukuk, atau bangkit dari rukuk, bacaan bangkit dari rukuk, bacaan kata i'tidal, bacaan ketika sujud, bacaan di antara dua sujud, bacaan apa? Tasyahud awal, itu masuk wajib-wajib sholat. Ya kerjakan, ya kerjakan. Sunnah-sunnah pun dikerjakan. Berapa? Mengangkat tangan ketika sholat, terus sedekap bisa berdiri sholat, atau megang lutut ketika rukuk dan seterusnya. Ya kerjakan. Ini namanya menegakkan sholat. Tidak asal sholat. Ya, siapa biasanya anak-anak kecil itu kalau sholat apa? Ya nopal. Kalau sholat cepat ya. Tidak boleh kalau sholat cepat-cepat. Nanti tidak dinamakan menegakkan sholat, tapi hanya mengerjakan sholat. Yang diperintahkan, yang dianjurkan adalah untuk menegakkan sholat. Kemudian mereka juga bahwa amruhum syura bainahum, urusan mereka itu diputuskan, diselesaikan dengan musyawarah di antara mereka. Sebagaimana ketika siapa? Umar bin Khattab itu. Ya. Beliau ditikam sehingga wafat. Maka para sahabat, 6 orang sahabat, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad, dan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, mereka kemudian bermusyawarah untuk memilih khalifah. Jadi mereka musyawarahkan segala urusan yang penting, yang butuh untuk dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat, untuk mencari yang terbaik. Karena pendapat orang kadang beda-beda. Dari pendapat itu nanti cari yang terbaik, yang termudah. Karena Rasulullah itu memilih yang termudah dari satu urusan. Tidak cari yang sulit-sulit, tapi yang termudah, yang terbaik dan yang termudah. Itu tujuan musyawarah. Tujuan musyawarah apa? Kemudian ingin ngotot mempertahankan pendapatnya sendiri-sendiri, ya tidak jadi mufakat kalau seperti itu. Ya, jadi mencari yang terbaik itu tujuan musyawarah. Dan orang-orang yang mendapatkan kelimpahan surga, mereka ketika hidup di dunia yang sering ya musyawarah terhadap perkara yang perlu dimusyawarahkan, apalagi berkaitan dengan kemaslahatan kebaikan kaum muslimin, mereka bermusyawarah. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami karuniakan kepada mereka, mereka berinfak, membelanjakan. Ya. Jadi mereka berinfak. Infak itu ada dua, ada infak yang wajib, ada infak yang mustahab atau sunnah. Contohnya apa infak yang wajib? Misalnya apa? Infak yang wajib. Membayar zakat. Baik itu zakat berupa harta benda maupun zakat fitr atau yang lain apa selain zakat, nafkah untuk anak istri, ini pun termasuk nafkah yang wajib. Jadi kalau orang sudah berkeluarga punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, tidak boleh menelantarkan keluarganya. Kalau dia telantarkan ya dosa. Ini. Apa lagi? Mungkin membayar kafarah. Hartanya digunakan untuk membayar kafarah. Kafarah termasuk hal yang wajib untuk dibayar. Ya. Bayar kafarah. Atau fidyah. Apa lagi? Atau untuk hartanya untuk membayar hutang. Membayar hutang juga wajib. Ini contoh-contoh apa? Nafkah yang wajib atau infak yang wajib. Ada infak yang sunnah apa? Ya infak untuk sedekah, infak biasa atau sedekah biasa, baik untuk pondok atau mungkin untuk fakir miskin maupun yang lainnya, termasuk infak yang sunnah. Iya. Dan dalam terhadap infak yang sunnah, maka kita dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita, yang senasab mungkin begitu. Itu yang lebih diutamakan. Ya, mungkin saudara-saudara kita yang kekurangan kita bantu. Itu infak yang lebih utama untuk mereka dibandingkan yang selain mereka. Infak kepada kerabat itu lebih utama. Walaupun demikian apa? Infak, berinfak atau bersedekah kepada orang lain itu pun boleh. Tetap dianjurkan. Iya. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu. Al-Mu'adzin fali'adzin. Allahumma Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca surat Asy-Syura. Allah Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Dan juga bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, orang-orang yang dizalimi, mereka yang tasirun, mereka membela diri. Termasuk orang-orang yang akan mendapatkan nikmat surga dan di dunia yang diberikan kesabaran adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa atau diperlakukan dengan zalim, mereka dianiaya, disakiti baik dengan ucapan maupun perbuatan, hum yang tasirun, mereka membela diri, mereka membela diri. Kemudian ayat berikutnya, wajazahum sayatun misluha, wajazau sayatin sayatun misluha, faman afa wa aslaha fa ajruha lillah innahu la yuhibbu dhalimin. Dan balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, balasan yang setimpal. Kejahatan atau kejelekan dibalas dengan kejelekan yang sama. Siapa yang berbuat jelek, maka dia pun dibalas dengan kejelekannya sama, perbuatan sama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbu dhalimin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Jadi di dalam ayat ini Allah menerangkan maratibul uqubat. Maratibul uqubat, tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan dalam membalas, dalam menghukum. Yang pertama, apa tingkatan yang pertama? Yaitu al-adlu, adil, sama-sama. Seorang memukul ya gantian dipukul, seorang mencubit ya gantian dia dicubit, dikisos. Dia membunuh, dia pun dikisos dengan dibunuh. Ini namanya adil. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah fadl, utama, tingkat yang lebih utama. Yaitu apa? Memaafkan dan berbuat baik. Memaafkan dan berbuat baik. Ketika seorang berbuat zalim kepadanya, menyakiti dia, dia justru memberikan maaf dan berbuat baik. Dan betapa sedikit orang yang seperti ini. Sangat sedikit orang yang seperti ini. Sangat sedikit yang seperti ini. Ketika disakiti, kemudian dia justru berbuat baik, membalas dengan kebaikan. Iya, dianiaya, justru dia kemudian memberi, memberikan sesuatu, memberikan hadiah dan sebagainya. Maka sungguh fa'ajruhu 'ala Allah, maknanya adalah orang ini akan mendapatkan ganjaran yang besar insyaallah. Dia disakiti, kalau dia sabar dia dapat pahala. Kalau dia berbuat baik, apalagi kita jujur memaafkan, istak pangapurani, maka dia akan semakin besar pahalanya. Memberikan pahala semakin besar. Ini tingkatan apa? Fadl. Satu yang lebih, lebih bagus. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah zulmun. Az-zulm, kezaliman, yaitu seorang apa? Membalas kesalahan orang lain dengan yang lebih besar. Iya. Seorang menyakiti dia, kemudian dia membalas dengan perbuatan yang menyakiti lawannya, dia lebih besar. Makin namanya berbuat zalim. Temannya memukul satu kali, dia pukul mungkin 5 kali. Ya. Tambah tendangan lagi. Temannya apa? Mencubit 1 kali, ya balas dengan cubitan mungkin 10 kali. Ini namanya berbuat zalim. Ya, karena yang adil adalah kalau orang itu mungkin mencubit atau memukul 1 kali, ya dibalas dengan 1 kali. Nah, dengan 1 kali. Ya. Jadi ada tadi ada tingkatan maratibul uqubat. Ada 3, pertama apa? Adil, sama-sama seperti istilahnya kisos. Yang kedua adalah fadl, yang lebih, yang utama, yang utama yaitu memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Yang ketiga adalah zalim, zulmun, berbuat zalim, yaitu membalas dengan yang lebih menyakitkan, mungkin begitu. Hanya saja dalam apa? Memberikan maaf. Ini perlu dilihat orangnya. Ya. Kalau orang itu apa? Kalau diberi maaf justru dia akan semakin menjadi-jadi, tidak boleh dimaafkan. Ya. Adapun kalau seorang dia dimaafkan, kemudian diberi sesuatu, kemudian orang ini semakin baik kondisinya, keadaannya, berarti apa? Ya sebaiknya kita apa? Memaafkan kesalahannya. Maafkan kesalahannya. Ya. Jadi dilihat siapa orang yang akan kita maafkan. Kalau orang itu jika dimaafkan, itu justru dia akan semakin baik, ya kita maafkan perbuatan salah dia. Kalau kita maafkan, justru dia akan menjadi-jadi, semakin berbuat yang tidak baik, maka tidak boleh kita maafkan. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya Allah Ta'ala berfirman, "Walaman intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil." Dan sungguh orang yang tetap membela diri setelah dianiaya atau dizalimi, orang dizalimi kemudian dia membela diri, "Fa ulaika ma 'alaihim min sabil." Maka mereka itu tidak ada dosa atas mereka, tidak ada alasan untuk mereka disalahkan, karena mereka memang sedang membela diri, mereka tidak salah, karena mereka melakukan hal itu dalam rangka membela diri, ya berbuat sesuatu untuk membela diri. Ini innamas sabilu 'alal ladina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adabun alim. Tidak lain atau hanya saja as-sabil, kesalahan itu ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka berbuat melampaui batas di muka bumi tanpa kebenaran, tanpa alasan yang dibenarkan. Ulaika lahum adabun alim. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Orang yang bela diri karena dia disakiti, itu dia tidak dikatakan bersalah. Dia tidak bersalah. Dia tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang salah, yang disalahkan adalah orang-orang yang berbuat zalim, yang mendolimi orang lain, yang berbuat kerusakan atau melampaui batas di muka bumi. Itu yang pantas disalahkan. Maka orang-orang seperti itu yang suka berbuat zalim, suka berbuat melampaui batas, mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian dalam ayat berikutnya, walaman sabar wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh orang yang bersabar dan ghafara dan memaafkan, mengampuni, sungguhnya hal itu betul-betul termasuk perkara yang mulia, perkara yang ditekankan, perkara yang agung. Ya. Siapa yang bersabar ketika disakiti atau dan juga justru dia memaafkan, maka perbuatan orang tersebut adalah perbuatan yang sangat ditekankan, sangat mulia. Ya. Dan sungguh sedikit orang yang demikian, karena umumnya orang ketika disakiti dia pun berusaha untuk membalas, berusaha untuk membalas. Dan sungguh siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, ia pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya sahih, "Fama zadallahu ta'ala 'abdan bi'afin illa 'izzah." Dan tidaklah Allah itu menambah kepada seorang hamba dengan maaf dia kecuali kemuliaan. Jadi siapa yang memaafkan, Allah akan tambah kemuliaan dia. Allah akan menambah kemuliaan dia. Ini. Karena tahu, jadilah orang yang pemaaf. Jadilah orang yang penyabar. Ketika diuji, diuji dengan musibah-musibah, pun diuji dengan orang lain yang berbuat tidak baik. Mungkin dengan cela, mereka mencela, mencela kita, atau mereka menganiaya kita. Kita berusaha untuk bersabar dan memaafkan. Dan itu semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia di surga, yang mendapatkan keutamaan besar yang disi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sedikit penjelasan dari ayat dalam surat Asy-Syura, yaitu ayat 36 hingga 43. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali kita mengingatkan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, dipahami isinya, dan diamalkan. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan berikan syafaat kepada orang yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah ada di dalam hati mereka itu akfal, gembok, atau penutup, sehingga mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Celaan bagi orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran. Dan perintah dalam hadis Al-Quran, perintah membaca Al-Quran maknanya adalah untuk membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya, tidak sekedar dibaca. Ini maksud perintah untuk membaca Al-Quran, baik dalam Al-Quran, mustahab Al-Quran, maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hati yang bersih, yang dengan hati yang bersih tersebut jadikan kita mencintai firman-firman Allah. Kalau kita cinta, kita akan berusaha terus membaca dan memahami juga mengamalkan kandungan Al-Quran. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'alamu bistawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.